saat itu hatiku kan terpana. Tiada ragu lagi, tiada bimbang lagi, semuanya ciptakan rindu, kau buat hatiku terjerat. Tampakkan senyummu, I'm